Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwana fi din a'azzakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Pembahasan kita masih dalam kitab Siyam. Sebelumnya telah kita bahas hukum shaum Ramadan dan dalilnya. Shaum Ramadan telah kita jelaskan merupakan salah satu di antara rukun-rukun Islam. Barang siapa yang mengingkari kewajibannya maka dihukumi kafir. Nah, dalil-dalilnya disebutkan dalam Al-Quran dan juga sunnah serta ijma' para ulama dan juga ijma' kesepakatan kaum muslimin tentang wajibnya puasa Ramadan, dan barang siapa yang mengingkari kewajibannya dihukumi kafir. Nah, kita pun telah jelaskan tentang keadaan atau fasil-fasil diwajibkannya puasa Ramadan. Puasa yang pertama diwajibkan adalah puasa Asyura. Kemudian ketika turun ayat berkenaan dengan wajibnya puasa Ramadan, maka puasa Asyura hukumnya menjadi sunnah. Nah, kita pun telah jelaskan keadaan pelaksanaan shaum. Pada awal-awal Islam diberikan pilihan bagi yang mampu untuk berpuasa, boleh berpuasa, boleh juga berbuka. Tapi bagi yang berbuka, hendaknya dia menggantikannya dengan fidyah, memberi makan orang miskin. Nah, dan berpuasa lebih baik. Wa tasumu khairul lakum. Kemudian ayat ini dihapus dengan ayat yang berikutnya, wa man syahida minkumus sahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, maka berpuasalah. Tidak ada pilihan yang lain bagi yang mampu untuk berpuasa, melainkan harus berpuasa. Ya, walaupun sebelumnya diberikan pilihan. Boleh berpuasa, boleh juga tidak berpuasa, tapi diganti dengan fidyah. Tapi ketika turun ayat tadi, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ السَّحْرَ فَلْيَصُمْهُ. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, maka berpuasalah. Tidak ada pilihan lagi bagi yang mampu untuk berpuasa, melainkan dia harus berpuasa. Nah, masuk masalah yang ketiga, Al-mas'alatu as-salisah, aqsamus siyam. Masalah yang ketiga, hukum-hukum puasa. As-siyamu kismani. Puasa itu ada dua macam. Wajibun wa tatawwu'un. Puasa wajib dan puasa sunnah. Wal wajibu yanqasimu ila salasati aqsam. Puasa wajib terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, shaumu Ramadan. Yang kedua, shaumul kafarat. Shaum kafarat. Ya. Banyak bentuk-bentuk shaum kafarat. Ya. Apakah kafarat dikarenakan dia melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, ataukah kafarah dikarenakan yamin, sumpah, naam, atau yang lainnya. Saum kafarat hukumnya wajib. Wa saumun nadhar. Yang ketiga, saum nadhar. Saum dikarenakan dia bernadar. Ya. Walaupun asal hukum puasanya sunnah, tapi ketika dia bernadar untuk melakukannya menjadi wajib. Seseorang bernadar misalkan. Ya. Kalau saya mendapatkan penghasilan yang lebih misalkan. Ya. Saya akan puasa hari Senin pekan ini. Ya, puasa Senin yang asal hukumnya adalah sunnah menjadi wajib dikarenakan nadar. Wal kalamu huna yanhasiru fi shaumi Ramadan. Pembicaraan di sini ya, terbatas hanya pada shaum Ramadan. Wa fi shaumi tatawwu dan dalam shaum sunnah. Amma baqiyatul aqsam fata'ti fi mawadi'iha insya'allahu ta'ala. Adapun macam-macam saum yang lainnya akan datang pembahasannya pada tempat-tempatnya insya'allahu ta'ala. Ya. Jadi dalam kitab ini pembahasannya lebih fokus pada saum Ramadan dan saum-saum sunnah. Al-mas'alatu rabi'ah, masalah yang keempat. Fadlu siyami sahri Ramadan wal hikmah min masru'iyatiha. Keutamaan puasa di bulan Ramadan dan hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Ya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya puasa Ramadan ini diwajibkan atau turun ayatnya di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriyah. Sehingga Nabi SAW berpuasa Ramadan selama berapa tahun? 9 tahun. Nah, ya ini pun disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan 9 sinin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Ramadan selama 9 tahun. Dikarenakan diwajibkan ketika itu di bulan Sya'ban turun ayat yang mewajibkan puasa Ramadan tahun kedua Hijriyah. Rasulullah SAW meninggal pada tahun 11 Hijriyah. Ya. Sehingga Rasulullah SAW melaksanakan puasa Ramadan selama 9 tahun. Nah. Yang pertama, fadluhu, tentang keutamaan puasa Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, ya, salat di malam Lailatul Qadar dalam keadaan iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah berlalu. Ya. Dalam ayat yang lain disebutkan secara umum, wa man qama wa man qama Ramadan. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan. Ya. Tidak terbatas hanya di malam Lailatul Qadar saja. Dalam ayat yang lain lafadznya umum, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan dalam keadaan iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Dan barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan dalam keadaan iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ya, siam Ramadan ini di antara sebab diampuninya dosa-dosa. Nah, begitu pun qiyam Ramadan ini merupakan sebab diampuninya dosa-dosa. Ya, bahkan ini merupakan ibadah yang sangat utama ketika di bulan Ramadan. Siam wal qiyam. Ya, di siang harinya berpuasa, di malam harinya melaksanakan qiyam Ramadan. Nah, bahkan Al-Imam Ibnu Rajab rahimallahu taala dalam kitabnya Lathaiful Ma'arif menyebutkan bahwasanya ini merupakan dua jihad. I'lam anna al-mu'min yajtami'u fi sahri Ramadan jihadani li nafsi. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, ketahuilah bahwa seorang mukmin di bulan Ramadan terkumpul padanya dua jihad melawan hawa nafsunya. Nah, jihadun bin nahar ala siyam wa jihadun bil lail ala qiyam. Jihad di siang hari untuk berpuasa dan jihad di malam hari untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Ini jihad. Nah, harus memerangi hawa nafsu, ya, yang pada asalnya condong kepada makanan-makanan yang enak-enak, makanan-makanan yang disenangi oleh dirinya. Tapi ketika di siang hari dia menahannya. Nah, begitu pun jihad di malam hari untuk melaksanakan qiyam, yang pada asalnya diri ini inginnya rehat, santai, istirahat, tidur, apalagi setelah berbuka puasa, biasanya ngantuk. Nah, tapi lawan hawa nafsunya, ya, untuk bangkit melaksanakan qiyam Ramadan, sehingga ini merupakan jihad. Nah, dan Al-Imam Ibn Rajab rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, ya, barang siapa yang menunaikannya dengan sempurna, wasabara alaiha, ya, dan terkumpul padanya dua jihad ini. Nah, ya, pada siapa yang terkumpul padanya dua jihad ini, di siang hari berpuasa, di malam hari qiyam Ramadan, wa waffa bihuquqihima wasabara alaihima, wufiya ajruhu bighairi hisab. Menunaikan sesuai dengan hak-haknya dan bersabar dalam melakukan keduanya, maka akan diberikan pahala tanpa ada batasnya. Subhanallah, keutamaan yang sangat besar. Nah, Wa anhu radhiyallahu anhu. Masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. As-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanibatil kaba'ir. Salat yang lima waktu, Jumat menuju Jumat lagi, Ramadan menuju Ramadan lagi sebagai penghapus-penghapus dosa yang ada di antaranya. Apabila menjauhi dosa-dosa besar. Nah, ini menjelaskan bahwa salat lima waktu ini sebagai penghapus dosa. Ya. Antara salat subuh, nah, sampai salat duhur, ini menghapuskan dosa-dosa. Salat duhur menghapuskan dosa-dosa sebelumnya antara dua salat tadi. Kemudian duhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh lagi. Nah, menghapus dosa-dosa yang dilakukan di antaranya. Nah, begitu pun Jumat menuju Jumat lagi. Nah, ya. Seorang salat Jumat menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Nah, sebelum sampai Jumat sebelumnya. Oke. Dan begitu seterusnya. Begitu juga Ramadan sampai Ramadan lagi. Nah, ini sebagai penghapus-penghapus dosa. Tapi yang dihapus di sini, apakah semua dosa-dosa ataukah hanya terbatas dosa-dosa kecil saja? Ya, pendapat yang kuat berdasarkan hadis yang kita sampaikan tadi, ya, yang dihapus hanyalah dosa-dosa kecil. Dikarenakan Rasul mengatakan idza jtunibatil kaba'ir. Ya, apabila dijauhi dosa-dosa besar. Dalam artian menghapuskan dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar mesti bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Tapi dosa-dosa kecil bisa terhapus dengan kebaikan-kebaikan ibadah-ibadah yang dilakukan dengan sendirinya. Nah, wa atbi sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Nah, sehingga Ramadan ini merupakan momen yang sangat baik, ya, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan sungguh merugi, sungguh celaka orang yang tidak memanfaatkan Ramadan untuk benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai malaikat Jibril mendoakan kejelekan. Ya. Bagi orang yang tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, bahkan diaminkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ragima anfum ri'im dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar dan mengatakan amin, amin, amin sampai 3 kali. Kemudian ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau mengucapkan amin, amin, amin? Rasulullah menyatakan, datang malaikat Jibril kepada aku dan mendoakan kejelekan bagi 3 orang. Rogima anhum ri'im dukil ta'ismahu falam yusalli alaik. Yang pertama, celakalah bagi seorang yang disebutkan namamu tapi tidak bersalawat kepadamu. Qul amin. Faqultu amin. Ucapkan amin, maka aku pun kata Rasulullah mengucapkan amin. Nah, yang kedua, rogima anhum ri'im. Adraka abawaihi awa ahadahuma falam yudkhilhu aljannah. Celakalah seseorang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu di antara keduanya, tapi tidak menjadikan sebab untuk masuk ke dalam jannah. Qul amin, ucapkan amin, Wahai Rasulullah, dan aku pun mengucapkan amin. Kata Rasulullah SAW. Orang yang tidak memanfaatkan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua, padahal orang tuanya masih ada. Keduanya atau salah satu di antara keduanya. Maka kita memanfaatkan momen ini. Tapi kalau kita masih mendapatkan orang tua kita, baik kedua-duanya atau salah satu di antara keduanya, ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk kita berbakti kepada keduanya. Nah, dikarenakan merupakan sebab masuk ke dalam jannah. Yang ketiga, rogima anfum ri'im dakhala ramadhan falam yughfarlah. Celakalah seorang yang masuk bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Nah, padahal saya sebutkan tadi, Ramadan ini merupakan momen yang sangat baik. Nah, untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dikarenakan banyak amalan-amalan yang hikmahnya, keutamaannya menghapuskan dosa-dosa. Puasa Ramadan menghapuskan dosa-dosa. Qiyam Ramadan menghapuskan dosa-dosa. Nah, sehingga rugi orang yang tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Masuk Ramadan, keluar Ramadan dalam keadaan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan amin, dan aku pun mengucapkan amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sehingga hendaklah kita bertekad Ramadan sekarang ini untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di Ramadan sebelumnya. Jadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Nah, hendaklah kita memiliki tujuan yang utama di bulan Ramadan ini. Yang pertama tentunya kita ingin meraih ketakwaan. Ini menjadi orang yang bertakwa. Dikatakan ini di antara hikmah dan tujuan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Sehingga untuk mencapai derajat ini, menjadi hamba yang bertakwa, kita akan berusaha semaksimal mungkin mencapai derajat yang mulia ini. Menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian yang kedua, tujuan kita di bulan Ramadan ini, kita menginginkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ini kita bersemangat untuk melakukan amalan-amalan yang bisa menyampaikan kita kepada derajat ketakwaan, dan juga amalan-amalan yang dengannya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Hada ba'du ma warada fi fadli siyami sahri Ramadan wa fadailuhu kathiratun. Ini sebagian keterangan atau dalil yang datang tentang keutamaan puasa Ramadan. Dan keutamaan-keutamaannya banyak sekali. Ini diantaranya disebutkan dalam hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Banyak keutamaan puasa Ramadan. Nah, bahkan di antara sebab penamaan Ramadan, kenapa dinamai dengan Ramadan, dikarenakan kalau kita lihat arti Ramadan, adalah yarmad. Ramadan, yarmad, menghancurkan. Apa yang dihancurkan kata para ulama? Yarmadud dunub. ya, menghancurkan dosa-dosa. Nah, ada juga yang mengatakan bahwasanya Ramadan ini maknanya adalah panas. Ya, terik. Ya. Dikarenakan di Timur Tengah Ramadan ini jatuh pada musim panas. Nah, yang sangat terik. Bahkan biasanya kurma-kurma matang di musim tersebut. Saya sebut dengan Ramadan. Nah, ini dari sisi penamaannya saja. Berkenaan dengan macam-macam puasa, kita sebutkan tadi, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Teh. Soal Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, asaumu khamsatu anwa. Puasa ada lima macam. Asaumul mafrud bisyara'i, wa huwa saumu sahri ramadhan ada'an wa qada'an, wa saumul wajib fil kafarat, wal wajib bin nadar, wa saumu tatawu. Puasa yang diwajibkan dalam syariat, yaitu puasa bulan Ramadan. Ya. Yeah. Ada'an, baik menunaikan secara langsung di bulan Ramadan, wa qada'an, atau mengqada' puasa Ramadan. Nah, yang pertama, puasa Ramadan, secara langsung. Yang kedua, puasa apa? Qada'. Wa shaumul wajib fil kafarat. Yang ketiga, puasa wajib disebabkan kafarah. Wal wajib bin nadar. Yang keempat, puasa wajib disebabkan nadar. Wa shaumut tatawwu'. Yang kelima, puasa sunnah. Nah, ini puasa ya yang disebutkan dalam syariat. Nah, tapi dari lima puasa ini, sebagian ulama ada yang merinci lagi. Nah, yang pertama puasa wajib, yang kedua puasa sunnah. Puasa wajib, nah, ada empat macam. Yang pertama puasa Ramadan, sah langsung. Yang kedua puasa qada. Yang ketiga adalah puasa disebabkan kafarah. Yang keempat puasa disebabkan nadar. Yang kedua puasa sunnah. Ya, puasa sunnah banyak bentuknya. Barakallahu fikum. Nah, al-hikmah min masru'iyati shaumihi. Hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Syara'a Allah subhanahu as-sawma lihikamin adidatin wa fawaida katsiratin. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan saum dikarenakan ada hikmah yang banyak dan faidah-faidah yang banyak. Famin dalika, di antara hikmah-hikmahnya yang pertama, tazkiyatun nafsi, mensucikan diri. Ya. Wa tadhiruha wa tanqiyatuha minal akhlati rodi'ah wal akhlaqi rodi'lah. Ya. Mensucikan dan membersihkan diri dari sifat-sifat yang jelek dan akhlak-akhlak yang rendah. Li'anna sawma yudiku majariya syaitan fi badnil insan. Dikatakan saum ini menyempitkan ya, tempat berjalannya syaitan di tubuh manusia. Ya, dengan saum menyempitkan. Sehingga kita pun merasakan. Tatkala kita melaksanakan saum, nah, ya, kita berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, kita berusaha menjaga mata kita, menjaga tangan kita, menjaga lisan kita, telinga kita, dan lain sebagainya. Nah, Yang kedua, fisaum tajhidun fid dunya wa syahwatiha. Dalam puasa merupakan sifat zuhud terhadap dunia dan dari syahwat-syahwat dunia. Nah, ini dengan berpuasa kita melatih sifat zuhud terhadap dunia. Nah, wa targhibun fil akhirah wa na'imiha, dan sebagai motivasi untuk meraih akhirat dan kenikmatan-kenikmatannya. Nah, yang ketiga, as-sawmu yab'asu 'ala al-'afi 'ala al-masakin. Saum mendorong untuk berbuat lemah lembut, menyayangi orang-orang miskin. Nah, ya, dengan saum kita merasakan bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya haus. Nah, tapi rasa lapar dan hausnya kita itu hanya terbatas dengan waktu saja, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ketika datang waktu berbuka, kita merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ya, dikarenakan bisa kembali makan dan minum makanan minuman yang kita inginkan. Berbeda dengan orang-orang fakir miskin, kadang-kadang mereka tidak memiliki makanan untuk makan sahur. Kadang-kadang mereka pun tidak memiliki makanan untuk berbuka. Dan mereka menahan lapar dan haus itu bukan hanya di bulan Ramadan saja. Ada yang sampai berbulan-bulan, ada yang sampai bertahun-tahun dan lain sebagainya. Ketika kita melaksanakan saum, kita pun ikut merasakan bagaimana penderitaan mereka. Sehingga merasakan bagaimana penderitaan mereka, bagaimana rasa lapar dan hausnya, nah, muncul jiwa sosial, ya, perhatian kepada fuqara wal masakin, ya, tumbuh rasa kasih sayang kepada fuqara dan masakin. Nah, wasyu'ur bi alamihim, ya, merasakan bagaimana sakitnya penderitaan mereka. Li'anna shaim yaduku 'alam al-ju' wal 'athas. Dikatakan orang yang berpuasa merasakan, ya, bagaimana penderitaannya merasakan rasa lapar dan juga haus. Nah, sehingga dengan merasakan hal-hal ini, ya, tumbuh perhatian dan kasih sayang kita kepada orang-orang fakir dan miskin. Nah, ketika Nabi mengatakan lisa'imi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan ketika berbuka. Ya, ini kebahagiaan luar biasa. Kebahagiaan ketika berbuka ini dikarenakan dua perkara. Yang pertama, bahagia dikarenakan dia mampu menyelesaikan puasa di hari tersebut. Itu kebahagiaan. Ya, alhamdulillah hari ini saya bisa menyelesaikan puasa sampai terbenam matahari. Kenapa ini kebahagiaan dan kenikmatan? Dikarenakan banyak di antara orang-orang yang tidak bisa melaksanakan puasa di hari tersebut. Ya, ada yang sakit. Nah, sebagian ada yang safar. Sebagian lagi, mungkin perempuan ada yang haid, nifas, hamil, menyusui, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau kita bisa menyempurnakan puasa di hari tersebut, melewati godaan-godaan syaitan yang membisikkan untuk berbuka, untuk makan, untuk minum, dan sebagainya, kita bisa melewatinya hari tersebut, sungguh kebahagiaan yang luar biasa. Nah, yang kedua, bahagia dikarenakan makanan-makanan, minuman-minuman yang sebelumnya diharamkan di siang hari, kembali dihalalkan lagi. Bahagia, senang. Bisa kembali menyantap makanan-makanan, minuman-minuman. Nah, ya. Yang kedua, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-nya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan kenikmatan yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang beriman. Nikmatnya berjumpa, bertemu, melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramallah dengan amalan yang soleh, dan janganlah mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Ya. Rasulullah menyebutkan apabila penduduk neraka masuk ke dalam neraka, penduduk surga masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, apakah mau aku tambahkan nikmat kepada kalian? Para penduduk surga mengatakan, ya Rabb, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilna al-jannah wa tunajjina minan nar. Ya Allah, bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, memasukkan kami ke dalam jannah, menyelamatkan kami dari api neraka? Nikmat apa lagi yang hendak Engkau berikan kepada kami? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkap tirai wajahnya, membuka penutup wajahnya. Dan ketika itu kaum mukminin melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan mereka merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Saking nikmatnya melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa dengan kenikmatan-kenikmatan surga yang lainnya. Ya. Padahal kenikmatan surga sangat banyak. Nah, sungai yang mengalir di bawahnya dengan berbagai macam mata air, istana-istana yang megah, buah-buahan yang beraneka ragam yang mudah untuk didapatkan, belum makanan-makanan, minuman-minuman yang enak, bidadari-bidadari yang banyak dan lain sebagainya. Tapi ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mereka lupa dengan kenikmatan-kenikmatan surga yang lainnya. Nah, ya. Dan yang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Ini adalah sebab yang mengantarkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya adalah berpuasa. Ila ghairi dhalika min al-hikamil balighah. Dan lain sebagainya dari hikmah-hikmah yang sempurna. Hikmah-hikmah yang banyak, wal fawaid al-adidah, dan faidah-faidah yang banyak. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa beribadah di bulan Ramadan dan menyampaikan kita di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan. Sekali lagi, hendaklah masing-masing kita memanfaatkan momen Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nanti fi'la huna. Kalau ada pertanyaan, ya. Abang Ustaz, bagaimana cara membayar fidyah bagi wanita yang hamil atau menyusui? Apakah boleh digantikan dengan uang seharga makanan selama 30 hari? Barakallahu fikum. Ya. Pendapat yang kuat berkenaan dengan wanita yang hamil dan menyusui adalah mengqadha puasa. Nah, ya, dikarenakan dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggandengkan antara musafir dengan perempuan yang hamil dan menyusui. Nah, Inna Allah wa doa satra salah wa sawm lil musafir wa qadarika sawm wa kadzalika lil hamil wal murdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengukurkan setengah salat. Ya, dan juga Allah mengukurkan puasa bagi yang musafir. Nah, begitu juga bagi yang hamil dan menyusui. Sebagaimana kita ketahui, musafir ketika dia berbuka, maka ada kewajiban untuk mengqadha di hari-hari yang lain. Maka dikarenakan disamakan, digandengkan dengan musafir bagi yang hamil dan menyusui, begitu juga mereka ketika berbuka, maka hendaklah mengqadha di hari-hari yang lain. Nah, akan tetapi ya, ketika wanita yang hamil dan menyusui tersebut tidak mampu untuk mengqadha di hari-hari yang lain, mungkin sebagian perempuan ada yang berkelanjutan hamil, menyusui, kemudian belum juga sempurna sesuai, sudah hamil lagi, menyusui lagi, sehingga tidak mampu ya, untuk membayar qadha tersebut, maka sebenarnya mengatakan boleh fidyah kalau keadaannya demikian. Nah, kalau keadaan demikian, berat baginya untuk berpuasa, maka boleh fidyah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Adapun bagaimana caranya? Ya, boleh dengan makanan siap saji. Nah, ya, diusahakan makanan yang bisa mengenyangkan. Nah, boleh memberikannya setiap hari satu miskin. Nah, atau boleh juga secara langsung kepada 30 miskin. Nah, boleh juga dengan makanan yang mentah dari bahan-bahan makanan pokok. Nah, sebagian menyebutkan ukurannya adalah nisfu sok, setengah sok. Ya. Kalau satu soknya mungkin kita hitung ya, kurang lebih 3 kg. Kalau setengah soknya kurang lebih 1,5 kg. Ya, untuk setiap orangnya. Sehingga kalau misalkan 30 kali, nah, maka tinggal dikalikan aja 1,5 kilo dikali 30. Wallahu a'lam. Mungkin akan kita bahas lebih lanjut nanti pas pembahasan berkenaan dengan fidyah. Wallahu a'lam. Apa Ustaz saat setelah melahirkan 13 tahun yang lalu sakit sehingga tidak bersaum. Sebulan penuh saya sudah menggantinya dengan fidyah. Apa saya harus membayar dengan saum juga? Sudah cukup kalau seandainya sebelumnya mungkin berpendapat dengan fidyah. Dikarenakan ada sebuah ulama berfidyah. Ya, Ibnu Abbas diantaranya berpendapat dengan fidyah. Atau masyayikh yang lain pun ada yang berpendapat dengan fidyah. Nah, kalau dia berpendapat dengan fidyah sebelumnya maka sudah cukup. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, si Ana baru hamil, muda, baru 1 bulan lebih sudah diperiksa ke dokter kandungan. Dokter bilang, istri Ana direkomendasikan tidak berpuasa dulu dengan alasan agar janinnya bagus dan butuh nutrisi. Bagaimana secara hukum, secara syariat? Tadi ada uzur bagi yang hamil dan juga menyusui. Yang hamil, baik dia khawatir terhadap dirinya atau khawatir kepada janinnya, mendapatkan uzur. Apakah harus berpuasa atau tidak? Kalau khawatir, nah, terhadap janinnya boleh untuk berbuka. Nah, ya. Barakallahu fikum. Dan ini merupakan rukhsah. Ya, bagi yang hamil, boleh berpuasa, boleh berbuka. Silakan. Nah. Ya. Dikatakan ada rukhsah, ada keringanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, jika ada seorang lelaki melamar kepada seorang perempuan, akan tetapi perempuan ini dikenal fasik, belum berkerudung dan lain-lain. Dan laki-laki yang melamar tadi pun dikenal fasik. Hati kecil keluarga besar perempuan sebetulnya kurang setuju dengan laki-laki tersebut. Akan tetapi karena si perempuannya juga tidak menuruti nasihat keluarga, diingatkan supaya berhijab, tidak mengumbar aurat dan lain-lain, lalu pada akhirnya disetujui saja untuk dinikahkan dengan laki-laki tersebut. Pilihan si perempuan, laki-laki pilihan si perempuan. Lalu sebagian keluarga pun mengatakan Allah akan memberikan pasangan sesuai dengan dirinya. Apakah tindakan ini sudah tepat, Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, kewajiban sebagai wali, yaitu di menasihati. Menasihati, mengarahkan, atau memilihkan pasangan yang baik untuk anak-anaknya atau para perempuan yang di bawah perwaliannya. Nah, tapi kalau seandainya sudah ditempuh cara-cara itu, ternyata si perempuan tadi tidak mau dipilihkan pasangan yang soleh, tidak mau dan lain sebagainya, tetap memilih pasangan yang diinginkannya. Nah, maka fattaqullah masyaallah, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, tapi kalau khawatir misalkan, kalau kita enggak merestuinya, khawatir nekat terjatuh kepada zina atau lain sebagainya, ya bagaimana lagi? Nah, alasan itu akhaffu dharain, yang lebih ringan dari dua kemudaratan, maka dia mengapa? Mungkin kalau dia bermudarat. Nah, merestui pernikahannya bermudarat dikarenakan nikahnya sama laki-laki yang fasik. Nah, walaupun perempuan juga fasik, bermudarat. Yang kedua, kalau kita tidak menyetujuinya, misalkan khawatir dia melakukan kemudaratan yang lebih besar. Ya, kawin lari misalkan. Nah, atau zina dan sebagainya. Sehingga kalau tidak ada pilihan yang lain, ya bagaimana lagi? Ya, pilih mudarat yang lebih ringan. Naam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, naam. At-thayyibat lit-thayyibin. Naam. At-thayyibin lit-thayyibat. Ya. Yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, atau sebaiknya perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Nah. Seperti pezina misalkan. Ya. Az-zaniya la yanquha ila zani. Perempuan pezina tidak menikahinya kecuali laki-laki yang pezina semisalnya. Nih. Ini menyebutkan bahwasannya tidak boleh laki-laki yang dia menjaga kehormatan dirinya menikahi seorang perempuan pezina. Nah, yang belum bertobat sama sekali pada perzinahannya. Begitu juga sebaliknya. Perempuan yang afifah menjaga kehormatan dirinya tidak boleh menikahi laki-laki pezina. Kecuali kalau laki-laki tersebut telah bertobat dengan tobat yang sebenar-benar dia berzina, maka tidak mengapa. Barakallahu fikum. Jadi kalau tadi keluarga sudah berusaha semaksimal mungkin supaya tidak menikahi laki-laki yang fasik dan juga sudah mengarahkan, menasihati dan lain sebagainya. Tapi si perempuan tadi tidak mau. Dikarenakan sama-sama fasik, perempuan tetap memilih dari pasangannya. Ya, seperti itu keadaannya. Ya, kalau dipandang oleh keluarga, kalau tidak diizinkan, ini khawatir menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, seperti kita sebutkan tadi. Nekat, kawin lari misalkan. Nekat, zina dan lain sebagainya. Maka pilih kemudaratan yang lebih ringan. Wallahu a'lam. نكتفي إلى هنا الحمد لله سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته